الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari bab yang ke-13 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar asy-syafa'ah. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuki permasalahan yang kelima dari poin yang kelima dari permasalahan yang kedua tentang seputar hukum asy-syafa'ah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, tathbutu asy-syuf'atu bikawni al-hissati al-muntaqilati 'an asy-syariki mabi'atan bay'an sharihan aw ma fi ma'nahu. Kata beliau, syuf'ah itu ditetapkan, syuf'ah itu ditetapkan dengan cara bahagian temannya itu berpindah ke tangan orang lain, dari temannya ke tangan orang lain dengan cara dijual, dengan penjualan yang jelas atau yang semakna dengannya. فلا شفعة في من انتقل في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع. Maka tidak ditetapkan hukum syuf'ah dari apa yang berpindah kepemilikan dari syariknya, dari temannya kepada orang lain, apabila perpindahan tersebut bukan disebabkan karena jual beli. Kamauhubin, seperti pemberian, dia hanya memberikan kepada orang lain, bighairi iwadin, dengan tanpa ada gantinya, jadi sekedar pemberian. Wa mauruthin, atau yang sifatnya diwariskan. Wa musabihi, atau yang sifatnya diwasiatkan kepada orang lain tersebut. Poin yang kelima ini menjelaskan kepada kita kapan syufa'ah itu ditetapkan. Misalnya ada dua orang yang sama-sama memiliki sebidang tanah di tempat tertentu, milik A dan milik B. Lalu kemudian B ingin menjualnya kepada orang lain, kepada si C, tanpa sepengetahuan temannya, yaitu si A. Apabila si A tersebut mengetahui bahwa B telah menjual bahagiannya kepada si C, maka di sini berlaku hukum syufa'ah. Karena perpindahan kepemilikan dari B kepada C dengan cara jual beli, maka A memiliki hak syuf'ah, yaitu menarik milik B yang telah berpindah kepada si C untuk dimilikinya dan diganti dengan harta yang sesuai dengan harga penjualan B kepada si C. Namun kalau misalnya B memberikan kepada C, secara cuma-cuma dalam bentuk hibah. B mengatakan kepada C, karena mungkin dia pernah berbuat baik kepada B, maka B mengatakan sudah untuk milik saya dalam kepemilikan sebuah tanah dengan A, saya berikan kepadamu. Tidak usah dibeli, ambil saja. Jadi dalam bentuk hibah atau dalam bentuk hadiah tanpa ada penukaran. Jadi pemberian cuma-cuma dari B kepada C. Maka di sini tidak ada syafa'ah. Si A tidak berhak untuk meminta dari si C yang mendapatkan bagian B dengan cara cuma-cuma. Jadi bukan jual beli. Atau B ketika dia meninggal, secara otomatis kepemilikan tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Berpindah kepada ahli waris. Maka A juga tidak berhak, tidak memiliki hak syuf'ah. Karena perpindahannya karena warisan. Atau perpindahan dari B kepada pihak lain karena wasiat. Si B sebelum meninggal dia mewasiatkan bahwa kepemilikannya bersama si E atau si A, afwan, dalam memiliki sebidang tanah, B mewasiatkan untuk memberikannya kepada si C. Jadi terjadi perpindahan dari B kepada C dalam bentuk wasiat, bukan jual beli. Maka dalam hal ini juga si A tidak berhak meminta kepada C dan tidak memiliki hak syuf'ah karena perpindahannya bukan dibangun di atas jual beli. Dan ini yang sahih dalam hal ini. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ditetapkannya syuf'ah apabila dibangun di atas prinsip jual beli. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi." Apabila temannya itu menjual miliknya dalam keadaan dia tidak memberitahu kepada teman yang berserikat dengannya dalam kepemilikan, maka temannya ini, yakni temannya dalam kepemilikan tanah tersebut, lebih berhak untuk mengambil bagian temannya itu sebelum dia menawar apa, sebelum dia menjualnya kepada orang lain. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza ba'a, apabila dia menjual, maka syuf'ah itu ditetapkan apabila perpindahan kepemilikan karena jual beli. Adapun pemberian atau hadiah atau warisan atau wasiat, maka tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Yang keenam, labudda ayyakun al-aqarul muntaqilu bil bay'i qabilan lil qismah. Bahwa harus pada benda atau barang yang ada syuf'ah padanya, apabila barang al-aqar, kita sudah terangkan makna al-aqar. Al-aqar, apa itu al-aqar? Yusuf, harta yang tidak bergerak. Rumah, bergerak atau tidak bergerak? Nah, tidak bergerak. Rumah, tanah, kebun, dan yang semisalnya. Ini disebut al-aqar. Kata beliau bahwa al-aqar ini kembali kepada perselisihan sebelumnya, apakah syuf'ah itu berlaku pada al-aqar dan selain al-aqar dari barang yang bisa dipindahkan, motor, mobil, dan yang lainnya, atau khusus pada al-aqar. Ada dua pendapat yang telah kita terangkan. Nah, ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa syuf'ah itu hanya berlaku pada al-aqar. barang yang tidak berpindah, bahwa harus kapan terjadi syuf'ah? Apabila al-aqar, kepemilikan barang tersebut yang berpindah dengan cara jual beli itu bisa dibagi, memungkinkan untuk dibagi, ya, seperti tanah misalnya antara A dan B, bisa enggak tanah itu dibagi? Bisa dibagi masing-masing setengah. Misalnya si A memiliki potongan tanah bagian depan, si B bagian belakang, sesuai kesepakatan, atau sama-sama mendapatkan bagian samping kanan, samping kiri, tergantung kesepakatan. Itu memungkinkan untuk dibagi. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dibagi, maka tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah. Fala syuf'ata fima la yuqassam au la yuqsam. Maka tidak ada syuf'ah terhadap barang yang tidak mungkin bisa dibagi. Kahammam saghir. Seperti toilet, kamar mandi kecil. Sudah kecil, gimana baginya? Ya. Si A, si B sama-sama memiliki harta. Hartanya toilet. Hartanya toilet. Toilet umum misalnya. Kecil. Terletak di jalan fulan. Nah. Mau dibagi, gimana dibagi? Gimana cara membaginya? Tidak mungkin kan? Wabi'rin, demikian pula sumur. Sumur gimana dibaginya? Ya, kalau dibagi hancurlah. Watariq, demikian pula jalan. Maksudnya jalan yang tidak memungkinkan untuk dibagi. Jalan kecil, lorong misalnya, tidak memungkinkan untuk dibagi, maka tidak ada syuf'ah. Jadi syuf'ah itu baru ada pada harta yang memungkinkan untuk bisa dibagi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah." Apabila sudah diberi batasan masing-masing, milik A sekian, milik B sekian, sudah dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Yang ketujuh, asy-syuf'atu tatsbutu al-mutalabatu biha fawra ilmihi bil bai'i. Syuf'ah itu ditetapkan ada tuntutan padanya begitu diketahui oleh pihak temannya tentang dijualnya kepemilikan temannya tersebut. Jadi misalnya begitu B menjual kepada si C, kapan A mengetahui? Ah, dia harus langsung menuntut. Kapan A mengetahui, maka dia harus langsung menuntut. Tidak boleh begitu sampai ilmu kepadanya bahwa si B telah menjual kepada pihak si C, lalu A diam. Tuntutnya nanti 5 tahun kemudian. Tidak boleh. Harus langsung dia menuntutnya. Begitu dia mengetahui. Tidak boleh dia mengetahui tahun tersebut. Dia sudah tahu si B menjual kepada pihak si C, lalu dia menundanya hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun karena terjadi sesuatu, nah, baru dia ingin menuntut. Saya punya hak syufa'ah. Ya, 5 tahun mungkin harganya sudah melonjak tinggi. Baru dia menginginkannya dengan harga yang dahulu, maka tidak dibenarkan, kata beliau. Wa illam yutalib biha waqtal bai'i saqatat. Apabila dia tidak menuntutnya pada waktu dia mengetahui proses jual beli tersebut, maka gugur syufa'ah. Sudah 1 tahun baru dia menuntut, ya gugur hak tuntutan tersebut, tuntutan syufa'ah. Illa idza lam ya'lam fa huwa ala syuf'atihi. Kecuali kalau temannya ini memang tidak tahu. Memang dia tidak mengetahui bahwa B menjual kepemilikannya kepada C. Si A sendiri enggak tahu. Nanti dia mengetahui tahun berikutnya misalnya, baru sampai berita kepadanya bahwa B ternyata telah menjual. Gak ngomong-ngomong dia. Tidak ada pemberitahuan. Nah, kapan dia mengetahui? Dia harus segera menuntutnya jika dia ingin menetapkan syufa'ah. Ya, apabila dia ingin menetapkan syufa'ah. Kadzalika law akhara talabahu li'udhrin kal jahli bil hukmi aw ghairi dzalika min al'adzar. Demikian pula kalau dia mengakhirkan tuntutannya karena ada uzur, seperti jahil, dia enggak tahu tentang hukum syufa'ah itu, atau yang lainnya dari uzur-uzur yang ada, dia enggak tahu ternyata dalam hukum Islam boleh menuntut itu, belakangan baru dia mengetahuinya. Nah, di situ dia boleh menuntutnya meskipun terlambat. Yang kedelapan, mahallu syuf'atil ardhul lati lam tuqsam wa lam tuhadda. Tempat diperbolehkannya syuf'ah atau harta yang diperbolehkan padanya syuf'ah, yaitu tanah yang belum dibagi, belum diberi batasan. Jadi A dan B memiliki sebidang tanah. Seluruh dari bagian tanah itu milik A dan milik B secara bersamaan. Belum dibagi. Belum dibagi. Wa ma fiha min gharasin wa bina'in fa huwa tabi'un laha. Dan apa yang terdapat di dalamnya dari tanaman, bangunan, maka itu mengikuti kepemilikan tersebut. Milik bersama. Fa idza qusimat, namun apabila telah dibagi, apabila telah dibagi, si A mendapatkan bagian tanah bagian utara, si B mendapatkan bagian tanah bagian selatan, ya sudah dibagi. Atau dipisah dengan jalan. Jadi jelas mana milik A, mana milik si B, maka tidak lagi ada syuf'ah. B berhak untuk menjual kepada pihak lain meskipun dia tidak memberitahu kepada A karena sudah terbagi kepemilikan. Nah, kata beliau, fa idza qusimat, kalau tanah tersebut telah dibagi, lakin akan tetapi baqiya ba'dul marafiqil mushtarakah bainal jiran, namun masih ada ya fasilitas-fasilitas yang menjadi milik bersama. Al-marafiq yani fasilitas, marfaq, masih ada sebagian fasilitas milik bersama antara para tetangga tersebut yang ada di situ. Milik bersama. Tanahnya sudah bisa misalnya, tapi masih ada yang belum dibagi. Masih ada sebagian yang belum dibagi. Kat-tariqi wal ma'i wa nahwi dzalik. Jalannya belum dibagi. Air juga belum dibagi dan yang semisalnya. Fasyuf'atu baqiyatun fi asahhi qawli ahli al-'ilm. Maka selama masih ada dari fasilitas tersebut menjadi kepemilikan bersama, maka tetap syuf'ah itu ada. Masih tetap ada. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama dalam hal ini. Yang kesembilan, wala budda lisyafi'i min akhdhi jami'il mabi'. Fala ya'khudhu ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Maka harus bagi temannya tersebut untuk mengambil seluruh yang dijual. Misalnya B menjual kepada C. B menjual kepada C miliknya. Lalu didengar oleh A. A berhak untuk menuntut, menetapkan syuf'ah miliknya. Tapi A mengatakan, saya akan mengambil milik si B yang telah berpindah kepada C, saya mengambil setengahnya saja. Oh, itu tidak boleh. Atau saya mengambil seperempatnya saja. Tidak, dia harus mengambil semuanya. Dia harus mengambil seluruhnya. Fala ya'khudhu ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Jangan dia mengambil sebagian lalu dia tinggalkan sebagiannya. Wa dzalika daf'an lidharar 'anil mushtari. Ya, yang demikian tujuannya adalah untuk menolak kemudaratan dari yang telah membelinya. Boleh jadi ketika yang dituntut ternyata setengahnya saja, yang membeli ini menginginkan seluruhnya. Yang kalau diambil setengahnya memudaratkan pihak si C yang telah membeli dari B. Maka kalau ingin ditetapkan syubhah, diambil seluruhnya. Jangan dia hanya menetapkan sebagian. Ya, jangan dia menetapkan sebagian saja, karena yang demikian akan memudaratkan pihak yang telah membeli pemilik kepemilikan B kepadanya. Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, beberapa hukum seputar syufa'ah. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke masalah yang ketiga tentang hukum-hukum bertetangga. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhal.